Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumu ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Pada malam ini adalah hari-hari mendekati berakhirnya bulan Dzulhijjah dan berpindah bulan Muharram, yang maknanya adalah awal bulan dari kalender Hijriyah, yang berarti maknanya satu tahun kita lewati dan alhamdulillah kita masih diberi umur dan diberi kesempatan, dan lebih besar dari itu adalah kita masih diberi nikmat hidayah di atas tauhid was sunnah. Dan tidak lupa kita juga bersyukur atas nikmat kemudahan beramal soleh di masa-masa di saat kaum muslimin secara khusus mendapatkan sebuah bala wal waba, sehingga dengan ini semoga kemudahan yang kita dapatkan akan semakin Allah Ta'ala berikan semakin besar dan semakin banyak kemudahan yang akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum, berkurangnya umur berarti telah lewat ad-dunya mukbilah, bahwasanya apa yang telah lewat dari umur kita, tentunya kita berharap Allah berkenan menerima amal-amal soleh kita, dan kita berharap besar Allah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita, dan kita semakin memperbaiki diri dengan amal soleh. Karena al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang selalu dana nafsahu, melakukan muhasabah pada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal amal saleh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semakin banyak beramal soleh, semakin panjang umurnya, semakin bagus apa yang kita akan dapatkan. Karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Jadi sebaliknya, orang yang jelek di sisi Allah, orang yang diberi umur panjang tapi jelek amalannya. Maka ma'asyiral muslimin, memperbaiki amal yang pertama dengan memperbaiki ikhlas. Karena memperbaiki ikhlas adalah upaya untuk menjaga amal itu diterima. Memperbaiki ikhlas adalah perjuangan yang berat, bukan teori yang mudah. Tetapi yang berat adalah ketika pelaksanaan. Ujian ikhlas adalah ujian yang akan selamat hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Sufyan rahimahullah telah membuktikan betapa beratnya memperjuangkan hati untuk bisa ikhlas. Wa qad alajtu syai'an asaddu alayya, saya telah mengobati sebuah penyakit-penyakit yang ada di dalam hatiku. Asyaddu alayya, yang lebih berat untuk saya obati ialah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat amalan. Dan ini orang sekelas Sufyan itu saja terasa berat. Lalu bagaimana orang-orang yang seperti kita, sedikit ilmunya, sedikit amalnya? Sehingga oleh karena itu, betul-betul banyaklah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk diberi kemudahan. Karena sesungguhnya apapun yang mampu kita lakukan, semua karena sebab kemudahan dari sisi Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, ketika Suraqah ibni Malik mendengarkan hadis beliau, i'malu fakullun muyasir au yasar lima khuliqalah, beramalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Orang yang Allah takdirkan menjadi orang yang sa'adah, bahagia, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala beramal amal soleh. Orang yang memang dia itu memilih jalan kejelekan, akan dimudahkan baginya kejelekan itu. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man bakhila wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang mau memberikan hartanya, membenarkan kebenaran, maka kami mudahkan bagi dia kebaikan, kemudahan beramal soleh. Orang yang bakhil, mendustakan kebenaran, kami mudahkan lil usra, untuk menuju amal yang membawa kejelekan, kesengsaraan bagi dia. Ma'asyiral muslimin, maka sekali lagi hanya dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah kita bisa beramal soleh. Apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, ketika negeri Yaman yang beliau telah berdakwah di sana, dari mulai anak-anak kecilnya sampai orang tuanya, sehingga dakwah Ahlus Sunnah diterima oleh masyarakat di sana yang sebelumnya kebanyakan adalah Syiah. Syekh Mukbil mengingatkan, apa yang saya telah lakukan untuk dakwah ini, apa yang bisa saya berikan untuk maqaddamtu lidakwah, apa yang saya berikan untuk dakwah ini. Keberhasilan di dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul-betul menyandarkan itu semua adalah karena sebab keutamaan dan kemudahan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang ingin menegakkan dakwah salafiyah betul-betul memohon dan menempuh jalan-jalan yang bisa mendatangkan kemudahan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara asbab yang paling kuat adalah keikhlasan dalam menempuh ibadah apapun bentuknya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan majlis dan halaqah ta'lim ya Allah mudahkan kepada kita di hari-hari ini, besok akan semakin bertambah nikmat-nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin, barakallahu fiik, pada malam ini masih membahas pada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kita langsung masuk pada hadis yang pertama. Kita langsung masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat, ro'a minkum mungkara, barang siapa yang diantara kalian yang melihat, man ro'a disebut huruf syartiyah. Huruf apa? Syartiyah. Man ro'a, barang siapa yang melihat, di sini adalah min syartiyah, ro'a, man ro'a. Apa mungkaron? Apa mungkara? Mungkaron, al-mungkar huwa ma'angkarahu syar'u. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya adalah ma'angkarahu asyar'u, segala perkara yang diingkari oleh syariat. Segala perkara yang diingkari oleh syariat. Wa huwa ma harramahullah azza wa jalla au rasuluh, yaitu segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu mungkar. Segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Barang siapa di antara kalian melihat, jadi syaratnya adalah melihat. Apa yang dilihat? Suatu perkara yang diingkari oleh syariat. suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berarti di sini syaratnya ialah betul-betul dia itu melihat. Kemudian berikutnya, betul-betul dia mengetahui perkara tersebut. Maka kata Nabi, fal yughayyirhu, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya. Lamnya di situ lamul amr, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya. Maksudnya merubah kemungkaran untuk menjadi ma'ruf. Iya. Tayyib. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu. Maksudnya tidak mampu yughayyiruhu biyadih, tidak mampu merubah dengan tangannya. Tidak mampu merubah dengan tangannya. Tidak mampu banyak sebab. Tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan merubah langsung dengan tangannya. Maka kata beliau, fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati', maka hendaklah merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Maka rubahlah dengan lisannya. Selanjutnya, fa illam yastati' fa biqalbih, kalau tidak mampu dengan lisannya, maksudnya merubah dengan lisannya, tayyib, fa biqalbihi, maka rubahlah dengan hatinya. Kata Syekh Utsaimin di dalam syarahnya, yakni wadzalika bikarahatihi iyah, mengingkari dengan hati yaitu bikarahatihi iyahu, bikarahatihi iyahu, dengan membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Jadi hatinya itu membenci kemungkaran tersebut, itu sudah termasuk ingkarul mungkar, jenis kemungkaran yang dia ingkari dengan hati, yakni dengan membencinya, kata Syekh rahimahullah. Taib. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan telah dikeluarkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam Arba'in Nawawiyah. Antum yang pernah belajar Arba'in mungkin masih ingat hadis ini. Hadis ini hadis yang ke-34. Hadis ini sedikit memurajaah, mengulang pelajaran kita dari Arba'in Nawawiyah, disebutkan oleh para ulama, yakni disebutkan oleh Daqiq Ibnu Daqiq Al-Id, di antara asbab Abu Sa'id Al-Khudri membawakan hadis ini, di antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Tariq Ibni Shihab. Beliau menceritakan pada saat Yaumul Id, seorang penguasa khalifah di zaman Daulah Amawiyah namanya Marwan Ibnil Hakam Ibni Abil As. Marwan ini khalifah yang berkuasa dan wafat pada tahun 65 Hijriah. Dia seorang khalifah. Ketika sholat Id, maka sebelum beliau menegakkan sholat Id, beliau ingin menegakkan sholat Id ini seperti halnya sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Itu kalau Jumat. dia langsung berdiri dan hendak berkhutbah, tidak menegakkan sholat dulu. Karena sunahnya kalau id itu ialah sholat baru khutbah. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Marwan ketika itu kemudian barakallahu fikum hendak menegakkan khutbah. Maka Sa'id ibni Abu Sa'id menarik kainnya dan mengatakan qattaraka mahunalik, engkau telah meninggalkan perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan hadis ini. Sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ya. Ini di antara riwayat yang dibawakan oleh para ulama pengingkaran Abu Sa'id Al-Khudri terhadap Marwan ketika pas sholat id itu. Sehingga di sini bagi mereka yang mampu melakukan pengingkaran karena memiliki kemampuan, maka dia bisa melakukan dengan tangannya. Namun ingat, mengingkari kemungkaran, nasihat yang itu diharapkan membawa manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena yang namanya nasihat, peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya. Khalifah mukminin, Amirul mukminin. Tentunya sebagai orang mukmin diingatkan dengan suatu nasihat menerima, dan beliau pun menerima apa yang dinasihatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bahkan diterima nasihatnya. Itu maksud dari ingkaru al-mungkar. Lalu hadis ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in memiliki beberapa fawaid. Secara ringkas kita ambil fawaidnya. Yang pertama, wujub tahyiril mungkar ala hadhihi darajat wal maratib. Wajibnya merubah suatu kemungkaran. Wujubu tahyiri al mungkar. Wajibnya merubah suatu kemungkaran ala hadhihi darajat, sesuai dengan derajat tingkatan-tingkatan ini. Ala hadhihi darajat. Tayyib. Apa derajat tingkatannya tadi? Bilyad awalan, dengan tangan kalau dia mampu. Wahada la yakun illa li sultan. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Mungkin kekuasaan terbesar, presiden. Kekuasaan di bawahnya dan di bawahnya. Mungkin antum sebagai kepala rumah tangga mampu mengingkari suatu kemungkaran karena anaknya sendiri, istrinya sendiri. Kalau mampu dengan tangan, lakukan dengan tangan. Melihat maslahat dan mafsadah yang akan muncul seperti apa, harus dipelajari betul. Wa illam yastati, kalau tidak mampu, tingkatan yang kedua, fabilisani, dengan lisan. Dan ini kata Syekh, lidduati al-khair, para da'i-da'i yang mengajak kebaikan. Ya. Bagaimana caranya para da'i ini? Yubayyinu linnas al-mungkarat, menjelaskan kepada manusia kemungkaran-kemungkaran itu. Dan ini merupakan jihad. Jihad para duat menerangkan kemungkaran. Dan ini perlu butuh senjata yang kuat. Apa itu? Ilmu wal yaqin. Butuh ilmu. Ya. Makanya para dai, dai yang mengajarkan kebaikan, banyaklah thalabul ilm, belajar dan belajar. Jangan mencukupkan diri dengan apa yang sudah dimiliki. Karena apa? Karena manusia memiliki titik kelemahan. Kadang lupa, kadang imannya naik, kadang turun, ya. Dan ini yang perlu dijaga, keistiqomahan dalam thalabul ilmi. Yang kedua, faedah hadis, anna man la yastati'u la biyadihi wa la bilisanihi falyughayyirhu biqalbih. Bahwasanya man la yastati'u, barang siapa yang dia tidak mampu. Tidak mampu apa? Merubah suatu kemungkaran. La biyadihi wa la bilisanihi. Tidak mampu dengan tangan, tidak pula dengan lisan. Kata Syekh, falyughayyirhu biqalbihi. Hendaklah merubah dengan hatinya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal-munkara. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, halaka, binasalah orang yang hatinya tidak mengenal. Man la ya'rif biqalbihi, orang yang hatinya tidak mengenal al-ma'ruf wal-munkar, perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Iya. Jadi orang tersebut akan binasa kalau tidak mengenali al-ma'ruf dan mungkar. Karena dia tidak bisa mengingkari kemungkaran. Itu bahayanya. Di sini pentingnya thalabul ilm. Mengenali al-ma'ruf, mengenali al-mungkar. Dan ketika seorang mempelajari suatu kemungkaran, bukan untuk melakukan kemungkaran. Kata syair, araftu syarra la lisyarri walakin litaukihi. Saya mengenali suatu kejelekan bukan untuk menjatuhkan diriku ke dalam kejelekan, tetapi untuk berhati-hati. Baik. Jadi hatinya berusaha tetap mengingkari. Tadi sudah disebutkan bentuk pengingkaran hati diantaranya membenci, ya, tidak suka. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in, taisiru asy-syar'i wa tashilihi, mudahnya, mudah dan gampangnya syariat ini. Taisir asy-syar'i wa tashilihi, mudah dan gampangnya syariat ini. Kenapa agama ini agama yang syariatnya mudah gampang? Haitsu rattaba hadhil wajibat 'alal istita'ah. Di mana Allah Ta'ala mengurutkan kewajiban-kewajiban sesuai kemampuan. Di mana Allah rattaba hadhil wajibat, mengurutkan kewajiban-kewajiban ini alal istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Siapa yang melihat? Melihat, kata para ulama, adalah ru'yah ainiyah, ru'yah basoriyah, melihat dengan mata. Tayyib. ataukah ru'yah bil qalb, melihat dengan hati, yakni berilmu. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau melihat yang kedua dengan hati adalah maknanya dengan ilmu, hada asmal wa a'am, ini lebih mencakup dan lebih umum. Jadi betul-betul dia melihat makna yang bisa melihat dengan matanya, atau makna yang kedua melihat dengan hatinya. Apa itu? Dengan ilmu. Hati itu untuk mengetahui. Mata ini hanya melihat yang kasar, nanti akan ditimbang dengan timbangan ilmu. Sehingga kalau sudah jelas ilmunya, wah ini pasti mungkar, maka segera lakukan kewajiban ingkarul mungkar sesuai dengan tingkatan kemampuan. Dan ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Dan ini menunjukkan hal yang mudahnya seorang dalam menjalankan suatu perkara, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harus ada upaya melakukan kewajiban ini, sekalipun dengan hatinya saja. Betul-betul saya itu benci, tapi saya mau bicara, orang tidak mau mendengar ucapan saya, mungkin tidak bermanfaat. Saya akan bertindak dengan tangan, mungkin juga tidak mampu, tidak punya kemampuan dan kekuasaan. Akhirnya tingkatannya dengan hati. Kata orang Jawa, cuma bisa ngelus dodo, ya, ngelus dada. Maksudnya apa? Betul-betul hatinya itu benci. Nah, ini sudah termasuk mengingkari kemungkaran, dan ini sudah termasuk menunaikan kewajiban, menunjukkan adanya iman, adanya ilmu. Taib. Yang keempat, annal iman yatafawatu ba'duhu. Annal iman yatafawatu, bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Yatafawat, bertingkat-tingkat. Ba'duhu dhaif wa ba'duhu qawi. Sebagian lemah, sebagiannya kuat. Ya. Dan ini madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi iman itu bertingkat, bukan satu tingkatan. Tingkatan imannya para anbiya dibandingkan kita jauh. Mereka para nabi yang imannya sangat tinggi. Kita adalah manusia biasa yang tentunya imannya dibandingkan mereka terlalu jauh keimanan mereka. Demikian pula hadis ini bisa diambil faedah, tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya mampu pakai tangan perbuatannya, ada yang mampunya hanya dengan lisan perbuatannya juga, walaupun ucapan, walaupun dengan lisan, kalau dia mampu datang menghadap seorang sultan, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Jihad yang sangat afdal diantaranya ialah kalimat yang benar, al-haq, yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Antum menghadap sultan langsung disampaikan, bukan disampaikan di jalan-jalan dengan poster-poster sambil bawa batu, melempari para petugas, para petugas keamanan. Itu bukan orang yang berani. Itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan Rasul alaihi salam. Kalau mau ingkarul mungkar yang afdol, yang utama, kalau itu sultan muslim, menghadap, bicara empat mata, sampaikan, saya ingin memberi masukan, wahai sultan, demikian, demikian. Kalau berani sampaikan. dan itu afdol jihad. Kalau tidak mampu, cukup dengan hati. Iman yang ada di hati itu menunjukkan pengingkaran yang paling lemah tingkatan imannya. Barakallahu fikum. Lalu yang kelima, yang terakhir, Syekh Utsaimin menyebutkan di antara faidah hadis ini pula, waliya'lam annal maratiba salasa da'watun amrun tahirun. Waliya'lama, dan agar diketahui bahwa tingkatan pengingkaran itu ada tiga. Annal maratiba salasun, bahwa tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran ada tiga. Da'watun amrun tahyirun. Yang pertama, dakwah, mengajak. Amrun, memerintahkan. Tiga, tahyirun, merubah. Ya. Da'watun, mengajak. Ayakum ad-da'i fil masajid, agar seorang da'i mengajak manusia di masjid-masjid dengan taklim, khutbah Jumat, ya. Au fi amakin tajma'un nas wa yubayyinu lahum syarr wa yuhadziruhum minhu wa yubayyinul khaira wa yurahibuhum fi. Atau di tempat berkumpulnya manusia, pada suasana yang pas berkumpul di situ, ya. Ada nasihat, kumpul beberapa orang kumpul di situ. Nasihat, tausiah, kalimat-kalimat yang bermanfaat, amar ma'ruf nahi munkar. Itu bentuknya dakwah. Masya Allah, bisa dilakukan seorang da'i menulis dalam kertas, jadikan sebuah buletin, disebarkan di masjid-masjid, masya Allah. Atau tulisan disebarkan di fasilitas dakwah yang mungkin kita lakukan. Perangkat-perangkat dakwah yang bisa dilakukan. Dakwah ilallah. Itu sebagai tingkatan yang pertama. Yang kedua, amrun. Wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Huwaladhi ya'murun nas if'alu wa yanhahum wa yaqulu la taf'alu. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Yakni orang itu menyuruh manusia, kerjakanlah yang baik, cegah manusia dari hal yang mungkar, tinggalkanlah. Nah, ini betul-betul orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan ini, memerintahkan. Antum sebagai orang tua menyuruh anaknya, wa'mur ahlaka bis-shalat, suruh anak istrimu sholat. Karena antum mampu melakukannya. Wastabir alaiha, bersabar dalam memerintahkan hal tersebut. Antum pimpinan sebuah lembaga. Kami perintahkan kepada seluruhnya untuk melakukan ini. Ini hal yang ma'ruf. Barang siapa yang tidak melakukannya, ini sebuah pelanggaran. Antum punya kekuasaan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang terakhir, al-mughayyir, merubah. Wa huwa alladhi yughayyiru bi nafsihi, yakni dia sendiri yang melakukan merubah kemungkaran tersebut. Idza ra'a an-nas lam yastajibu li da'watihi, apabila dia telah melihat manusia tidak memenuhi ajakannya. Walali amrihi wa nahi, tidak memenuhi perintah dan larangannya. Maka dengan tangannya, antum punya kekuasaan dengan tangannya, misalnya menyuruh anaknya untuk meninggalkan suatu yang haram, besok harus berhenti, tinggalkan hal tersebut. Belum juga berubah, besok antum mengambil langkah merubah. Sedang main gitar misalnya, main musik, antum ingatkan, dakwai, wahai anakku, ini adalah seruling-serulingnya syaitan, maknanya kamu sedang ngundang syaitan. Ingatkan hadis-hadis Nabi. Setelah itu antum berusaha untuk memerintahkan, tinggalkan sesuatu yang haram. Antum orang tua, besok tidak juga meninggalkannya. Antum bisa ambil, antum rampas barang tersebut dari anak antum, karena antum punya kemampuan merubah, dan diharapkan dengan itu anak semakin baik. Intinya demikianlah insyaallah beberapa fawaid yang bisa saya bacakan dari Syarah Arba'in Nawawiyah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah hadis ini. Semoga yang kita bacakan bermanfaat. Segala salah dan kurang yang mohon maaf. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.